Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, nggak mungkin bisa kita hitung satu demi satu. Maka yang harus kita lakukan adalah mengakui nikmat-nikmat tersebut dan mengakui ketidakmampuan diri ini untuk bersyukur dengan terus berusaha bersyukur semaksimal mungkin, sehingga yang ada adalah sifat faqr ilallahi azza wa jal, sifat merasa butuh dan merasa gak punya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah salah satu motor seorang hamba, sehingga dia benar-benar merendah, benar-benar bersimpuh, dan ketika itu terjadi maka tidak akan ada lagi kesombongan, hadirin. Dan ketika tidak ada kesombongan, maka yang ada adalah sikap nurut, sikap patuh, sikap nerimo. Dan ketika melakukan kesalahan, dan dia yakin dia pasti jatuh dalam kesalahan, maka dia akan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berusaha terus bersyukur dan selalu mengakui kelemahan dan kekurangan diri ini. Dan kuncinya adalah ilmu nafi. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang dipelajari, dikejar secara konsisten, secara maraton. Dan yang namanya maraton itu bukan dengan kecepatan tinggi, tapi terukur dan terarah. Namanya maraton itu speed tuh gak buru-buru, tapi dia terus berlari, berlari, berlari, dan akhirnya sampai pada garis finish. Dan itu konsep. Makanya pentingnya kajian rutin, pentingnya setiap hari itu disiram hati kita, pentingnya setiap hari itu belajar. Karena disitulah konsis, disitulah istiqomah, dan disitulah husnul khotimah. Dan jangan buru-buru. Makanya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, ulama klasik besar Al-Imam Az-Zuhri, sebagaimana disampaikan dalam Hilyah, Hilyatul Awliya, beliau menyampaikan al-ilmu wadin. Ilmu itu ibarat lembah. Faidha habata wadiyan fa'alaika bi tu'dah. Kalau Anda masuk atau turun ke sebuah lembah, maka Anda harus pelan-pelan. التأني. Harus pelan-pelan. Harus perlahan. Enggak boleh terburu-buru. Hatta takhruja minhu, sampai Anda berhasil keluar lagi dari wadi tersebut atau dari lembah itu. Itu hadirin. Jadi ulama kita tuh mengatakan ilmu itu tuh lembah yang harus dimasuki secara pelan-pelan, secara bertahap, dan harus seperti itu. Fa'alaika bitu'da, kamu harus pelan-pelan, gak boleh buru-buru. Walaupun cerdas, Al-Imam Az-Zuhri itu jenius, bukan lagi cerdas, sangat-sangat jenius, sangat-sangat jenius. Sangat luar biasa. Bukan orang sembarangan. Nama besar dalam dunia ilmu. Sangat luar biasa. Itu aja mengatakan harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Jangan cepat-cepat, tapi pelan-pelan sampai kita keluar dari sana. Dan husnul khatimah. Dan ini seringkali kita lupakan. Makanya kata para ulama, ilmu itu harus dipelajari secara lemah lembut. Dan kalau enggak dipelajari secara lemah lembut, kita akan bermasalah. Dan lemah lembut dalam belajar itu artinya pelan-pelan. Lalu sebagian ulama membawakan hadis, maka narifku fi syai'in illa zana wa manuzi'a an syai'in illa syana. Kelemah lembutan itu kalau berada dalam sebuah kondisi akan menghiasi kondisi itu. Dan kalau dicabut dari kondisi tersebut, maka akan merusak kondisi itu. Nah, kata mereka, kelemah lembutan dalam ilmu itu adalah diantara maknanya belajarnya pelan-pelan. Dan buru-buru. Makanya para ulama dulu tuh mengatakan as-sabqu harfun. Pelajaran baru itu satu huruf saja. Maksud satu huruf tuh bukan hamzah atau ha aja, tapi maksudnya sedikit aja. Tapi pengulangannya, latihannya, pengamalannya itu yang diperbanyak. Kata mereka, as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Pelajaran baru itu satu huruf, pengulangannya 1000 kali. Satu itu simbol dari sedikit, 1000 itu simbol dari jumlah yang banyak. harus pelan-pelan. Baru coba nanti kita evaluasi setelah setahun, setelah dua tahun, setelah tiga tahun, coba muhasabah diri ini. Bismillah akan ada banyak kemajuan. Dan minta masukan dari orang-orang terdekat kita yang tahu kita 7x24 jam. Saya tahu ada perubahan apa enggak. Ilmu itu demikian. Harus pelan-pelan, kata para ulama. Gak bisa buru-buru. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, inilah konsep para ulama yang kita berusaha amalkan dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita. Makanya kan setiap hari paling kita satu ayat atau satu hadis, atau bahkan setengah, atau penggak sepenggal. Karena itu pelan-pelan. Walaupun sekali lagi pelan-pelan itu bisa jadi gak sama antara satu orang dengan orang yang lain ya. Sosok yang sudah advance dalam dunia ilmu pelan-pelannya berbeda dengan pemula seperti kita. Tapi itulah ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, dan itulah cara yang ditempuh Az-Zuhri. Az-Zuhri itu mulazamah itu menyertai sebagian para sahabat seperti Anas bin Malik, dan juga bermulazamah artinya menyertai gitu, ditempel terus, dan dalam waktu yang itu fuqaha usaba'ah, tujuh ulama Madinah yang terkenal tersebut, dan sudah kita kaji di awal-awal kitab Tadhkiratus Sami. Dan akhirnya beliau berhasil. Itulah ilmu. Sabar. Karena memasukkan ilmu ke hati itu butuh waktu, hadirin. Butuh waktu. Kalau hanya sekedar ngerti mungkin cepat. Itu pun juga sering lupanya. Apalagi kalau target kita memasukkan ilmu itu ke hati kita. Dan benar-benar menjadi sebuah karakter sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Sarul Fikhus Sajiyah. Itu kan butuh waktu. Ilmu itu jadi karakter, itu butuh waktu. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, pada kesempatan ini kita buka sesi tanya jawab tentang hadis kemarin dan sebelum-sebelumnya, sebelum kita masuk ke hadis berikutnya. Dan ini juga bagian dari upaya pelan-pelan. Jadi kemarin kita bahas hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebelum kita masuk ke hadis Abu Abbas hendaknya kita buka sesi tanya jawab dulu, dan semoga Allah kasih taufik kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan sebelum kita buka, sekali lagi jangan lupa, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Sudah masuk, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan serta kaum muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Dan pahala berlimpah semoga selalu tercurah kepada Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, ketika kita sudah bernazar tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, ternyata beberapa tahun kemudian kita menyelisih nazar kita tersebut, bagaimana hukumnya? Jazakallahu khair Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man nadhara an yuti Allah taala falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka dia hendaknya taat kepada Allah. Artinya penuhi nazar tersebut. "Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Dan barang siapa yang bernazar untuk sebuah maksiat, maka jangan dia kerjakan nazarnya. Artinya jangan dia bermaksiat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi sekali lagi, kalau nazarnya itu ketaatan, maka hendaknya dia penuhi. Kalau nazarnya maksiat, enggak boleh. Berarti pertanyaan apa namanya? Tunggu lihat. Pertanyaan penanya ini menunjukkan bahwa kita harus taati, karena ini secara yang kita tangkap ini kebaikan bernazar tidak melakukan kesalahan tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, bahwa salah satu sifat ahli surga itu ketika di dunia, jika mereka bernazar, mereka akan penuhi nazar mereka. Itu sifat ahli surga. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Insan ayat 7, Allah berfirman, "Yufuna bin nazar." Mereka memenuhi nazar-nazar mereka. "Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Jadi ahli surga itu pada saat di dunia, "Yufuna bin nazar." Mereka itu memenuhi nazar-nazar mereka. Memenuhi nazar-nazar mereka. Yufuna bin nazar. "Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Dan mereka takut sebuah hari yang azabnya merata. Seluruhnya. Merata. Oleh karena itu jangan menggampangkan masalah ini. Sekali lagi, jangan menggampangkan masalah ini. Dan hadirin Allah muliakan, dan apabila kita sudah bernazar dan kita menyelisihi atau melanggar, maka hendaknya kita harus membayar kafarat. Ada yang tahu gak kafaratnya apa? Kafarat nazar apa? Kafarat nazar, حديث أقبة يتكلم مسلم كفارة النذر كفارة اليمين. كفارة نذر itu كفارة sumpah. Jadi كفارة نذر itu sama dengan كفارة sumpah. Dan كفارة sumpah masih ingat apa aja? Surat apa ayat berapa? Al-Ma'idah ayat 89. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum. Artinya apa? Dan kafaratnya adalah it'amu 'asyarati masakin, memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Dan menunya? Menunya apa? Tempe orek? Kepala ikan kakap? Lobster? Wagyu? Alima? Min awsati ma tut'imuna ahlikum, makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Kalau keluarga kita hobi tempe orek, tempe orek. Dan tempe orek tuh enak banget. Kalau keluarga kita hobi ayam goreng, ya ayam goreng. Dan di tengah-tengah awsat. Kalau keluarga kita suka seafood, kasih seafood. 10 orang. Atau opsi yang kedua apa? Au kiswatuhum, kasih pakaian kepada 10 fakir miskin. Kasih pakaian. Atau opsi yang ketiga, tahrirur raqabah, memerdekakan seorang budak. Dan ini gak ada dalam kondisi kita. Dan kalau dia gak mampu melakukan salah satu dari 3 opsi ini, maka puasa selama 3 hari. Dan itulah kafarat sumpah kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kafarat sumpah kalian. Allah Ta'ala. Itulah secara umum ya, walaupun masalah ini perlu dikaji secara komprehensif. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, keluarga, tim Imam Nawawi dan seluruh kaum muslimin selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz, jika pertanyaan ana tidak sesuai dengan tema kajian, ana ada cukup dana untuk mendaftarkan haji ana dan istri, namun jika mendaftar haji reguler antriannya sekitar 30 tahun. Manakah yang lebih utama, mendaftarkan haji sekarang atau umrah terlebih dahulu? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. والله تعالى بصواب. Yang pertama, memilih di antara dua amalan itu salah satu hal yang sulit dalam ilmu fikih, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Ahmad bin Abdul Halim dan lain-lain. Laisal alim man ya'lamul khair wa syarr. Ulama sejati itu bukan yang sebatas tahu mana yang baik, mana yang buruk. Wa innal alim man ya'lam khaira khairaini wa syarra syarrain. Namun ulama yang benar-benar ulama itu yang apabila dihadapkan dengan dua kebaikan, dia bisa membaca dan mengetahui yang paling besar pahala dan manfaatnya, maslahatnya, sehingga dia pilih opsi itu walaupun dia gak bisa mengerjakan kebaikan yang di bawahnya. Dan kalau dia berhadapan dengan dua keburukan, dua keburukan, dia bisa melihat mana keburukan yang paling parah, yang paling fatal, sehingga dia bisa menghindari keburukan itu walaupun harus terjatuh ke keburukan yang lebih rendah. Artinya memilih di antara dua kebaikan itu sulit, ya. Butuh fikih. Makanya kan ini ada teorinya, ada kaidahnya dalam ilmu qawaid fikhiyah. Ketika para ulama membahas tentang kaidah at-ta'arud bainal maslahatain. Ketika ada dua maslahat, ada dua kebaikan itu berhadapan. Ini enggak mudah. Walau ta'ala misawab dengan segala keterbatasan ilmu yang dimiliki dan apa yang kita dengar dari sebagian ulama kita, jika opsinya adalah umrah sekarang atau haji 30 tahun lagi, walau ta'ala misawab, coba istikharah. Dan kalau bisa minta nasihat dengan guru-guru kita, silakan minta nasihat. Hanya saja dengan keterbatasan ilmu saya dan nasihat yang saya dengar, umrah sekarang bisa dipertimbangkan dengan argumentasi yang pertama, Nabi SAW umrah dulu baru haji. Nabi umrah berapa kali? 4 kali. Dan umrah yang keempat itu bersama haji. Jadi beliau umrah 3 kali dulu baru haji dan umrah. Jadi Nabi SAW umrah dulu baru haji. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salah satu niat ketika kita umrah dalam kondisi begini, niatkan juga sebagai upaya untuk bisa haji. Jadi di antara niat kita, di samping misalnya ini umrah yang pertama, dan sebagian ulama ada yang mengatakan, dan ini juga pertimbangan ya, kalau ini umrah pertama, sekali lagi sebagian ulama mengatakan umrah yang pertama itu wajib sebagaimana haji yang pertama itu wajib, sebagian. Artinya terjadi perbedaan, jadi kuat gitu loh, semakin kuat yang kewajiban yang bisa dikerjakan terlebih dahulu, ya kerjakan terlebih dahulu. Nah, diantara niatnya, sekali lagi, sebagai sarana untuk berhaji. Maksudnya gimana? Ya, niatkan. Untuk itu, nanti pas umrah, doa di sana. Minta haji. Secepat mungkin dan dengan cara yang terbaik. Hadirin. Dari pengalaman, dan ini bukan 1-2 orang, sangat efektif. effective. Asal jujur sama Allah. Ada seseorang itu waktu itu beliau tuh pengen haji dan beliau pernah haji. Akhirnya beliau berangkat umroh. Dan sebelum berangkat umroh kan nanya-nanya, bisa gak sih saya haji dalam jangka waktu yang cepat? Gak. Susah segala macam. Dia gak tahu. Dia intinya di posisi dia, mungkin sebagian jamaah ada yang tahu dan ada yang bisa mengakses itu dengan cara yang halal dan seterusnya. Tapi kalau sosok ini pada saat itu dia gak punya dia gak punya pintu itu atau akses tersebut atau dana itu misalnya, atau jadi dia pengen banget. Akhirnya beliau berangkat umroh. Lalu pas umroh pada saat sa'i khususnya di Safa dan Marwah doa sama Allah. Beliau berdoa, ya Allah saya pengen haji tahun ini. Tapi saya gak tahu caranya. Tapi saya yakin engkau adalah yang maha berkuasa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu salah satu doa yang dibawa ketika umroh itu. Ya Allah saya pengen haji tahun ini. Tapi saya gak tahu caranya gimana. Tapi engkau adalah yang maha berkuasa. Tolong mudahkan saya haji. Mudahkan saya haji. Tahun ini bayangkan. Beliau bilang tahun ini. Dan benar-benar libatkan hati, perasaan, sambil nangis pengen haji ya Allah. Tolong ya Allah, tolong. Itu hadirin. Beliau berangkat tahun itu juga. Allahu Akbar. Beliau berangkat tahun itu juga. Bahkan bukan berangkat sendiri, bareng istri beliau. Berdua. Padahal jaraknya itu udah minim banget, udah hanya beberapa bulan. Berapa bulan? Wah, haji itu diundang sama Allah hadirin. Asal jujur sama Allah. Dan cerita itu banyak hadirin, sangat banyak. Asal benar jujur gitu loh. Tahun itu juga berangkat. Lihat doanya beliau, jatuhkan diri beliau. Saya enggak ngerti, saya ini bodoh, saya enggak ngerti, saya enggak punya daya dan kekuatan, tapi engkau bisa ya Allah, engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Berangkat tuh hadir, berangkat. Oh hadirin, haji tuh luar biasa lah. Haji itu salah satu momen Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Makanya orang yang mengerti esensi dan itu pengen berangkat lagi, pengen berangkat lagi, pengen berangkat lagi. Yang hajinya dengan hati, dengan jiwa, dengan ruh gitu. Walaupun berat. Saya pernah ngobrol sama salah seorang ustaz sepuh yang setiap tahun haji selama 20-an tahun, setiap tahun haji. Dan beliau cerita setiap tahun itu pasti ada masalah serius. Ada masalah yang gak kecil, masalah besar. yang beliau alami. Tapi gak pernah buat beliau kapok untuk berangkat terus. Dan itu gak zolimin orang. Gak zolimin. Ya kan banyak jalur, bisa dari jalur pembimbing. Kalau beliau kan ustadz sepuh ya, senior gitu. Kata beliau, setiap tahun itu ada aja cerita dan drama. Tapi hebatnya, setiap tahun saya menyaksikan sendiri pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang buat kangen itu. Pengen berangkat lagi, pengen berangkat lagi. Jadi itu tadi, niatkan umrah, minta haji di situ. Doa di sana kan doa mustajab hadirin. Minta tuh hal-hal besar, minta surga. Minta segala macam. Allah taala alam bisawab. Mungkin itu. Ada juga seseorang ya hadirin, itu lu pengen haji, yang penting apa yang bisa dilakukan, lu lakukan aja dulu. Daftar, daftar haji reguler. Karena pada saat itu mampunya haji reguler, penting daftar ya dulu, daftar. Akunya kan antriannya panjang, tapi nggak, belum sepanjang sekarang. Sekarang mah panjang banget. Itu sebelum antriannya tiba, itu gue udah berapa kali haji. Itu ada. Pokoknya tuh, dan legal, artinya kan bisa haji plus, bisa itu segala macam. Intinya Allah kasih rezeki untuk haji lebih dulu. Coba deh kita renungkan, kita yang belum haji ya hadirin. Padahal seharusnya kalau kita mau berusaha, mau buka tabungan haji yang reguler, itu mungkin dari 10 tahun lalu udah bisa nabung. Dari 10 tahun lalu, tapi kita gak pernah tergerak ke sana. Ya makanya gak berangkat-berangkat. Ada orang tuh dari 15 tahun yang lalu dia bisa buka tabungan haji. Dia bisa nabung buat haji. Dan dapat nomor porsi. Tapi ya karena gak dikerjain, ya gak pernah dapat nomor porsi lah. Dan sampai sekarang pun gak berangkat juga. Tapi orang-orang yang ekonominya jauh di bawah beliau, berangkat tuh hadirin. Berangkat. Ini yang perlu kita camkan. Dan harusnya 2 tahun ini jadi pelajaran lah bagi kita, khusus yang belum haji. Bahwa semua bisa terjadi. Siapa yang mikir 2 tahun kita atau negara kita gak bisa kirim jamaah ke sana. Dan itu yang dialami oleh negara-negara lain di dunia 2 tahun. Sebelum pandemi mana ada orang prediksi demikian. Makanya kan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersegeralah mengerjakan haji, karena Anda enggak pernah tahu apa yang terjadi. Al-Kamakal. Itulah hadirin. Minta pertolongan Allah, jujur sama Allah, dan semoga Allah kasih taufik. Allah taala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Dan jangan lupa, jarak dengan Ramadan semakin dekat, minta pertolongan sama Allah. minta taufik kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat agar diri dan hati ini dimudahkan untuk beramal soleh. Lalu berkaitan dengan pertanyaan tadi, semoga yang belum haji segera haji, dan kita wafat dalam kondisi sudah mengerjakan rukun Islam yang kelima tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.